Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membaca perkataan Masjuddin As-Sarhaqi yang mengatakan bahasanya, apa yang kami tulis kecil-kecil maka kami sesali, wama intakhabna, dan apa yang kami pilih-pilih kami sesali. Kenapa? Yang dipilih-pilih, yang dimaksud dengan dipilih-pilih adalah diringkas. Yang dimaksud dengan dipilih-pilih adalah diringkas. Kami sesali karena ternyata banyak hal yang perlu rincian. Dan buku yang kami tidak mukobalahkan dengan buku yang asli, demikian juga kami sesali. Kemudian wayambari, dan sepatutnya pemotongan buku itu dengan murabaan segi empat, la mudawaran, tidak bulat. Karena dipotong dengan segi empat itulah pemotongan kertas yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Wahuwa, dan segi empat itulah yang lebih mudah untuk diangkat, untuk diletakkan dan ditelaah. Kemudian sepatutnya tidak ada pada buku seorang penuntut ilmu syai'un minal humrah, sedikitpun warna merah atau tinta merah. Maka di sini disarankan supaya tidak memakai tinta merah. Kenapa tinta merah tidak disukai? Fa innahu sani'ul falasifah. Karena mencoret-coret kertas tercatatan dengan tinta merah adalah kebiasaan para ahli filsafat, bukan suni us-salaf, bukan perbuatan para ulama dan penuntut ilmu di masa salaf. Maka dinilai kalau pakai coret-coret pakai tinta merah itu tasabuh dengan para ahli filsafat. Meskipun bisa kita katakan unsur tasabuh tersebut di zaman ini tidaklah ada, sehingga coret-coret dengan tinta merah satu hal yang kembali kepada hukum asalnya adalah mubah. Kemudian di antara guru-guru kami ada yang tidak menyukai istimal al-murakkab al-ahmar, tidak menyukai murakkab al-ahmar. Di sarahnya tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan murakkab al-ahmar. Ahmar berwarna merah, mungkin sandaran buku atau yang berwarna merah. Nah, kemudian pemin ta'zimi al-ilmi, di antara bentuk menghormati ilmu, menghormati kawan-kawan, kawan dalam menuntut ilmu dan kawan pelajaran, dan orang yang yuta'allamu minhu, menjadi tempat belajar, yaitu guru. Ya, boleh jadi di sini dimasukkan bagian dari kawan, karena yuta'allamu minhu boleh jadi adalah senior. Watamaluku madmumun, dan cari muka itu satu hal yang tercela, karena itu adalah perbuatan orang-orang munafik kecuali dalam menuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu sepatutnya untuk ayatamallaqa, cari muka dengan ustadznya, wasyurukaihi, dan kawan-kawannya, yastafida minhum, supaya mendapatkan faedah dari mereka. Kemudian sepatutnya penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh penghormatan, wal hurmah dan penghormatan, meskipun dia telah mendengar satu permasalahan yang sama dan kalimat yang sama yang mengandung muatan ilmu sebanyak 1000 kali. Kil, ada ungkapan, siapa yang tidaklah penghormatannya setelah dengar 1000 kali sebagaimana penghormatannya dengan ilmu yang baru pertama kali dia dengar, maka dia bukanlah penuntut ilmu, bukanlah orang yang berilmu. Kemudian sepatutnya penuntut ilmu tidaklah memilih jenis ilmu yang mau dia pelajari binafsihi, berdasarkan pilihan dia sendiri. Hendaklah dia serahkan masalah tersebut kepada gurunya. Fa'idan ustadz, maka guru ngajinya telah memiliki banyak pengalaman dalam masalah itu. Bahkan a'rab, maka beliau lebih tahu tentang yang sebaiknya bagi masing-masing muridnya. Wa mayaliku bitabi'atihi, dan apa yang cocok bagi karakter muridnya. Maka ini tentu berarti pasrah kepada guru ini bukan sembarang guru, namun guru yang dekat, yang tahu karakter si murid, sehingga dia bisa mengarahkan apa yang terbaik bagi muridnya. Adalah Syekh Al-Imam Al-Ajalu Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq wa Burhanuddin rahimallah mengatakan, adalah para penuntut ilmu di masa silam menyerahkan urusan mereka dalam belajar pada gurunya, sehingga jadilah mereka sampai pada maksud yang mereka inginkan dan keinginan mereka. Sedangkan sekarang para penuntut ilmu memilih jenis ilmu dan buku yang mau dia pelajari dengan dirinya sendiri, sehingga tidaklah terwujud maksud ilmu yang jadi maksud mereka dan fikih yang jadi maksud mereka, karena mereka tidak mengetahui ilmu apa yang manfaat bagi mereka dan ilmu apa yang cocok dengan karakternya. Bahkan ayuhka, diceritakan bahasanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari penulis kitab Sahih Bukhari, beliau yabda' bi kitabi sholati, beliau mulai ngaji bab sholat kepada Muhammad ibn Hasan rahimallahu ta'ala. Faqala lahu, lantas sang guru berkata kepada Al-Bukhari, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Pergi tinggalkan majelis ini, pelajari ilmu hadis. Beliau katakan demikian tatkala beliau melihat bahasanya ilmu hadis itu yang lebih cocok dengan karakter Muhammad bin Ismail. Akhirnya beliau belajar ilmu hadis dan beliau menjadi muqaddaman, jadi orang yang dinomor satukan dibandingkan semua para ulama-ulama hadis. Kemudian sepatutnya seorang penuntut ilmu untuk duduk mengambil posisi dekat dengan gurunya, ingda sabaki, ketika dia duluan datang, bighairi daruratin, dan tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk duduk di belakang. Balian bariut, namun sepatutnya jarak antara dia dengan gurunya seukur satu busur, yaitu satu busur panah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena itu adalah jarak yang lebih dekat pada penghormatan. ghair daruratin, ketika tidak ada kata darurat yang mengharuskan untuk tidak di depan. Nah, kemudian wajib bagi dan sepatutnya penuntut ilmu untuk menjaga diri dari akhlak-akhlak yang tercela, karena akhlak yang tercela itu adalah anjing abstrak. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk dalam satu rumah yang ada padanya anjing dan gambar. Maka beliau mau mengatakan rumah abstrak itu hati, anjing abstrak itu akhlak tercela. Maka malaikat tidak akan masuk ke dalam hati yang diisi dengan akhlak yang tercela. Padahal manusia itu belajar dengan perantaraan malaikat. Ketika ada anjing abstrak di hatinya, maka malaikat tidak akan datang dan masuk. Tentang akhlak tercela bisa dikenali di Kitabul Akhlak. Buku kami ini tidak memungkinkan untuk menjelaskan akhlak. Dan akhlak tercela yang patut diwaspadai khususan anitakaburi, terutama adalah sombong. Wa ma'atakaburi layah sulu al-ilmu. Ketika ada sombong di hati, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Qil, sebagaimana ungkapan yang mengatakan, ilmu itu memerangi bermusuhan dengan orang yang sombong. Sebagaimana as-sail, sail itu air hujan yang berjalan di bumi, itu harbun limakan lil'ali, ia memusuhi tempat yang tinggi, karena air tersebut akan menghindari tempat-tempat yang tinggi dan mencari tempat-tempat yang rendah. Seorang penyair mengatakan bijiddin, dengan kesungguhan, labi jaddi kulli mujiddin, itu jad. Al-jaddu fil misra' al-awal bi fathil jim bi jaddin, maknanya adalah adaulah kekuasaan. Sedangkan jim yang kedua bi kasil jim jiddin, artinya al-jahdu wasa'yu, jerih payah dan kerja keras. Maka bijaddin, maka dengan kemuliaan atau dengan kekuasaan, la bijiddin, bukan kena jerih payah. Kulli mujiddin, semua orang yang jerih bersusah payah. Fahal, fahal jiddun bila jaddin, maka bukankah susah payah kerja keras bila jadin tanpa mendapatkan anugerah, yaitu anugerah dari Allah, bimujudin, apakah itu bermanfaat? Ya, maknanya kula mujid kula majdi wal azamah bifadlillahi wa taqdirihi. Semua kemuliaan dan keagungan itu anugerah Allah dan takdir Allah. La bil jiddi wa sa'yi, bukan karena susah payah dan kerja keras. Walakin labudda min iktirami talabi wa sa'yi, namun harus bergandeng dengan mencari dan bersungguh-sungguh sehingga nampaklah anugerah Allah. Ala jari adatillahi ta'ala, ya, sebagaimana berjalannya kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal jaddun bila jiddin bimujdin istifhamun ingkari, ini kalimatannya untuk mengingkari. La yakunu aljaddu bila iktiranil jahdi wa sa'yi mujdiyan, tidaklah kemuliaan tanpa bergandeng dengan jerih payah dan susah payah mujdiyan bermanfaat. Ya, maka bijatin la bijitikuli mujitin, maka dengan anugerah Allah, bukan jerih payah setiap orang yang berjerih payah. Ya, fahal, namun fahal jaddun, benar itu berarti jaddun, fal jaddun bila jiddin, namun anugerah bila jiddin tanpa jerih payah orang yang memencarinya, maka apakah dia bimujdin bermanfaat? Maka harus ada usaha hamba untuk mendapatkan anugerah Allah. Fakam abdin, maka betapa banyak hamba menggantikan posisi orang merdeka, dan betapa banyak orang merdeka menggantikan posisi hamba. Ya, maka betapa banyak orang merdeka menggantikan posisi hamba dalam keadaan hina, ya, karena dia tidak mau bersusah payah mencari anugerah Allah. Dan betapa banyak seorang hamba menggantikan orang merdeka, yaitu dalam kedudukan dan kemuliaan, dengan anugerah Allah yang bergandengan dengan jerih payah dan usaha. Kemudian kita kalau di catatan kaki cetakan dari Ibnu Katsir, wa waradat bijiddi la bijiddi kulli mujiddin, artinya balagtul ula bistihadi, aku sampai pada derajat tinggi karena susah payahku, wan nasyati dan rajinku, la bijiddi ghairihi, bukan karena susah payah orang lain. Maka ada yang memberikan makna demikian. Nah, kemudian pasal selanjutnya fil jiddi, tentang sungguh-sungguh, wal muadzafah dan rutin atau istiqomah bahasa bebasnya, continue, wal himmah dan cita-cita yang tinggi. Suma kemudian labuda, haruslah ada minal jiddi, kesungguhan, continue dan terus menerus harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Wa ilahi al-isarat, itulah yang diisyaratkan dalam Al-Quran oleh firman Allah Ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala, wa Yahya, ambillah ajaran kitab suci dengan penuh kesungguhan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, orang-orang yang bersusah payah untuk mendapatkan ridha kami, akan kami berikan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami. Qil, ada ungkapan yang mengatakan, man talaba syai'an wajadda wajada, siapa yang mencari sesuatu dan sungguh-sungguh wajada, dia akan menjumpai. Wa man qara'a al-baba walajja walaja, sebagaimana siapa yang mengetuk pintu, walajja, laja maknanya aqdama fihi, dan melangkah maju, walaja maka dia akan masuk dan sampai pada maksudnya. Wakil, dan ada ungkapan yang mengatakan, berbanding lurus dengan mata ta'anna, bersusah payah tanalu, anda mendapatkan mata tamanna, apa yang anda angan-angankan. Wakil, ada ungkapan yang mengatakan, diperlukan dalam proses belajar dan belajar kesungguhan tiga pihak, al-muta'alim, guru atau pihak sekolah, wal ustad, muta'alim, murid atau pelajar, al ustad, guru, pihak yang mengajar, termasuk juga pihak sekolah, al abu, dan orang tua, in kana fil ahya'i, jika masih hidup. Membacakan syair kepada aku Syekh al imam al ajal al ustad Sadiduddin As-Sairazi rahimallahu ta'ala, syair yang merupakan syairnya Al-Imam Syafi'i. Al-jitu kesungguhan mendekatkan semua perkara, al-jitu kesungguhan membuka semua pintu yang tergembok. Ahaku khalqillahi bilhammi imru'un duhimmatin yubla bi'isin dayyiki, hamba Allah, makhluk Allah yang paling berhak untuk galau adalah seorang yang punya cita-cita tinggi namun mendapatkan ujian dengan penghidupan yang sempit. Wa minad dalili alal qada'i wal hukmihi, di antara bukti adanya takdir dan ketentuannya, bu'sul labibi, miskinnya orang yang pintar, wati bu'aisil ahmaqi, dan hidup senangnya orang yang tolol. Sehingga orang yang beruntung, ini bukti adanya takdir, orang yang beruntung itu lebih manfaat daripada orang yang pintar. Sehingga ada bu'sul labibi, orang yang cerdas hidupnya susah, watibu aisil ahmaqi, orang yang tolol malah hidupnya senang. Kenapa? Karena dia beruntung. Apa itu? Takdir, nasib. Maka kata Imam Syafi'i, bukti adanya takdir, bukti adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kirinya orang yang pintar dan mewah dan kaya rayanya orang yang bodoh. Karena orang yang beruntung lebih manfaat daripada orang yang pintar. Walakin min man ruziqa al-hijah hurimal ghina diddani yaftariqani ayatafarruqi. Akan tetapi orang yang diberi al-hijah, diberi akal, hurima al-ghina, namun tercegah dari hidup kaya. Ditani dua hal yang bertentangan, yaftariqani yang berbeda, yang terpisah, ayat tafaruqi, betul-betul terpisah. Al-bu'su bidomil ba wa sukunil hamzah asyiddah. Ya, kenapa itu jadi bukti takdir? Seandainya bukan karena takdir Allah dan cuma melihat ilmu dan kepandaian, ilmu dan kebodohan, tentu keadaannya harusnya sebaliknya. Yaitu semua orang yang pintar itu kaya raya, semua orang yang bodoh itu susah hidupnya. Akan tapi tidaklah demikian. Fadhar, maka jelaslah kalau itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lakin man ruziqa al-hijah, hijah al-aqlu, hurima al-ghina. Siapa yang diberi akal biasanya tidak kaya raya. Wahadal hukmu aktsari, dan ini ketentuan umumnya. La kulli, tidak seluruhnya. Karena kita jumpai orang-orang kaya di kalangan para sahabat dan tabi'in dan para ulama yang lainnya. Didani, dua hal yang bertentangan. Yaftarikoni, terpisah. Ayat tafurkin, secara sempurna terpisah. Kemudian aku diberi dibacakan syair kepadaku. Li ghairihi, hinya kembali ke Syafi'i, namun bukan syairnya Syafi'i. Tamannaita, engkau berangan-angan, antum sia menjadi faqihan ahli fikih, munadhiran, yang pandai berdebat tanpa susah payah. Fal jununu fununu, maka gila itu banyak macamnya. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammuluha, dan tidak ada mendapatkan harta tanpa susah payah yang dipikul. Tidak ada orang itu dapat harta ya, dengan leha-leha tanpa susah payah. Fal ilmu kaifa yakunu, jika demikian harta, maka bagaimanakah lagi ilmu? Anain, anak bifatil ain, al-masyaqah wa ta'ab, kesulitan dan capek. Artinya anda berangan-angan menjadi ahli fikih yang pandai mengkaji tanpa susah payah dan capek, maka ini adalah di antara bentuk gila, dan gila itu memang banyak macamnya. Dan di antara bentuk gila adalah ingin ya, jadi orang yang berilmu namun tidak belajar, tidak bersusah payah belajar. Itu di antara contoh bentuk gila, di samping bentuk-bentuk gila yang lainnya. Fal ilmu kaifa yakunu, yakni iktisabul mal ma'akaunuhi radhilan khasisan, mendapatkan harta padahal harta itu satu hal yang hina, tidak mungkin tanpa capek dan susah payah. Maka bagaimanakah mendapatkan ilmu tanpa susah payah, padahal dia jauh lebih mulia daripada harta. Abu Thayyib mengatakan, ini catatan kaki tiga, Abu Thayyib itu gelar lainnya adalah Al-Mutanabbi. Nama aslinya Ahmad ibn Husain bin Hasan bin Abdul Samad al-Ju'fi al-Kufi al-Kindi. Ya, lahir di Kufah, di satu tempat namanya Kindah, tumbuh besar di Syam, kemudian pindah ke kampung Badui mencari sastra dan ilmu bahasa Arab dan sejarah manusia. Beliau sudah pandai bersair sejak kecil, kemudian tanabba'a, kemudian ngaku-ngaku jadi nabi. Di satu daerah Badui namanya Samawah, antara Kufah dan Syam, dan diikuti oleh banyak orang. Dan sebelum parah keadaannya, sebelum makin banyak pengikutnya, dia didatangi oleh Al-Lu'lu', gubernur daerah Hims, lantas menawannya dan memenjarakannya sampai dia bertobat dan meralat klaimnya sebagai nabi. itu Abu Thayyib Al-Mutanabi. Dia mengatakan, dan dia itu mengaku-ngaku jadi nabi karena punya kelebihan pandai bersair sejak kecil dengan syair yang bagus-bagus dipuji orang. Maka mutanabi itu diantara dampak ujub, karena ujub dengan kepandaiannya bersair, bagusnya syairnya sejak dia kecil, akhirnya ujub. Wan arfu yubinasi aiban, aku tidak melihat pada aib banyak orang satu aib melebihi kanaksil qadirina, seperti aibnya al qadirina ala tamami, orang yang mampu untuk mewujudkan hal yang sempurna namun dia tidak mewujudkannya. Orang ini bisa jadi orang pintar sekali, namun karena cita-citanya rendah, ya, saya cukup di sini saja. Beliau katakan tidak ada aib yang lebih jelek daripada aib karena faktor mental semacam ini. Dia bisa sempurna namun dia tidak mau mencapai derajat sempurna. Jadi di catatan kaki di cetakan dari Ibnu Katsir ada sarahnya, kutipan dari sarahnya. La aiba ablar min aibi man, tidak ada aib yang lebih parah daripada aibnya orang yang mampu sempurna dalam kemuliaan. Falam yukmil, namun dia tidak mau menyempurnakannya. Artinya tidak ada udzur baginya untuk tidak bisa sampai sempurna. Idza qadara ala dzalika, jika dia mampu untuk mewujudkan hal tersebut namun dia tidak mau. Maka aib itu alzam lahu, lebih melekat pada dirinya dibandingkan orang yang memang tidak sempurna, yang tidak mampu menuju sempurna. Kemudian labuta, haruslah seorang penuntut ilmu itu begadang malam hari untuk belajar, namun bukan untuk nge-game dan yang lainnya tentunya. Kama qala syair, sebagaimana perkataan penyair, biqadril qaddi taktasibul ma'ali, berbanding lurus dengan susah payah anda mendapatkan kemuliaan. Wa man talabal ula sahirul layali, siapa yang mencari kedudukan yang tinggi dia akan begadang di malam hari. Tarumul izza, anda menginginkan kemuliaan, thumma tanamu lailan, kemudian semalaman cuma untuk tidur. Ya ghusul bahra man talabal lalai, akan menyelam ke dalam lautan orang yang mencari permata. Uluwul qadri bil himamil awali, martabat yang tinggi itu dengan cita-cita atau semangat yang tinggi. Wa izzul mar'i fi sahari layali, kemuliaan seseorang dengan begadang di waktu malam. Taraktu nauma, aku tinggalkan tidur, Rabbi wahai Rabbku, fil layali, di waktu malam. Li ajli ridhaka, karena ridhamu, mencari ridhamu, ya maulal mawali, wahai pelindung bagi semua para hamba. Wa man rama al-ula min ghairi qiddin atau kaddin, siapa yang rama menginginkan, rama bimana arada, siapa yang menginginkan derajat yang tinggi tanpa mau bersusah payah, atau al-umra, maka dia membuang-buang umur, fi tulabil muhala, fi tulabil muhali, untuk mencari hal yang mustahil. Fawafiqni ila tahsili ilmin, maka ya Allah berilah taufik padaku untuk mendapatkan ilmu. Wabalighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah aku pada puncak kedudukan yang tinggi. Wakil, ada ungkapan yang mengatakan, ittakhid lailan jamala, jadikanlah malam hari sebagai kendaraan, tutrik bihi amala, maka anda akan mendapatkan cita-cita. Qala al-musannif rahimallahu taala waqad ittafaqa li dan bertepatan bagiku satu nazam satu bait fi hadzal makna dalam makna ini. Man syaa'a ayyahtawi amaluhu jumala. Maka siapa yang ingin angan-angannya itu memuat jumala, fal yattakhid lailahu fi tarkiha jamala, maka adalah dia jadikan malam harinya untuk mendapatkan angan-angan jamala unta. Aqlil ta'amaka, sedikitkanlah makanmu, kai tahdha bihi sahara, supaya engkau bisa mendapatkan keberuntungan sahara bisa begadang. In syi'ta ya sahibi, jika engkau mau wahai kawanku, anta belughal kamula, jika engkau ingin sampai pada derajat sempurna. Jumala artinya jami'an. Man sya'a yahtawi ya, yahtawi artinya jema', mengumpulkan. Amaluhu ay maqasidu, keinginannya. Jumala ay jami'an, semuanya. Maka adalah dia jadikan malam hari itu unta, kendaraan untuk mencapainya. Nah, makil, ada ungkapan yang mengatakan siapa yang membuat dirinya begadang di malam hari, faqad faraha qalbahu finnahari, maka dia membuat gembira hatinya di siang hari. Kemudian wala buta, haruslah penuntut ilmu untuk kontinu dalam belajar, watakrar, dan mengulang-ulang pelajaran di awal malam dan di akhir malam, dan di antara dua isya itu maghrib dan isya, dan waktu sahar, waktu sahur adalah waktu yang penuh berkah. Di catatan kaki di cetakan Darul Ulum Katsir disampaikan, naqala An-Nawawi, Nawawi mengutip dalam Majmu' perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifdi al-ashar, waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, kemudian nisfun nahar, tengah siang, kemudian pagi, dan menghafal di malam hari lebih manfaat daripada menghafal di siang hari, dan menghafal pada saat lapar lebih manfaat, lebih masuk daripada menghafal di waktu kenyang. Wakil, dan ada yang mengatakan, yaitu di catatan kaki ini perkataan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ya talibal ilmi basiril wara'a wajanni bin nauma watarki syaba'a. Wai penuntut ilmu, basiril wara'a atau wari'a, jadilah orang yang wara', jauhilah tidur dan tinggalkanlah kondisi kenyang. Dawamun ala darsi la tufariquhu, terus menerus kontinu belajar tanpa meninggalkan belajar. Fal ilmu bidarsi koma wartafa'a, maka ilmu itu dengan belajar dia akan tegak dan tinggi. Dan manfaatkanlah masa-masa muda. Wa unfawana sababi, dan masa muda, maka itulah masa yang terbaik untuk belajar. Ya, ayyamal hadasa, masa-masa muda, ayyamal hadasa min isrin ila arba'in, disarannya disampaikan ayam al-hadasa itu umur 20 sampai 40 tahun. Wa Wa unfawana sabab. Unfawan itu awal. Unfawana sabab artinya awal muda. Karena indera dan kekuatan fisik dan kekuatan untuk memahami masih sempurna dan kuat di masa muda. Maka jika telah berlalu masa muda, mendapatkan masa beruban, maka telah lemahlah kekuatan dan indera, maka tidaklah mampu mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Fa idzan labuta min ihtinamil ayyamil hadasah wasyababi. Ya, namun sehingga tidak boleh tidak manfaatkanlah masa muda dan masa muda. Namun betapa banyak masa muda penuh dengan hura-hura, insaf sadar pentingnya ilmu agama setelah ya, berlalu masa muda. Gimana itu? Ya, jangan sedih. Ya, rata-rata para sahabat belajar agamanya di masa tua. Ya, mereka mengenal Islam, belajar Quran di masa ya, tua. Maka, namun ini bicara tentang masalah idealnya. Kamakil sebagaimana dikatakan, berbanding lurus dengan jerih payah, tukta engkau akan diberi mata rumu apa yang engkau inginkan. Paman roma'an muna lailan yakumu. Maka siapa yang menginginkan satu cita-cita, di malam hari dia akan bangun. Fa'ayamal hadasati, dan masa muda manfaatkanlah. Ala innal hadatsata la tadumu. Ingatlah bahasa masa muda itu tidak selamanya. Namun berkenaan dengan rajin ya, itu jangan overdosis. La yujihitu nafsau juhdan yuta'ibun nafsa. Janganlah terlalu rajin. Janganlah yujihit, dia paksakan dirinya juhdan. Dengan kalau juhdan berarti kemampuan, kalau jahdan susah payah. Mungkin cocoknya jahdan. Jahdan dengan susah payah, yudha'ifun nafsa, yang membuat lemah jiwa. Akhirnya yang qati' anil amali. Nah, akhirnya putus dari amal. Putus dari berkegiatan. Layu jihid nafsahu, janganlah jadikan dirinya itu susah payah. Jahdan ini maf'ul mutlak, susah payah. Yeah. Yud'if an-nafsa, yang melemahkan jiwa. Hatta yang patik, sehingga putus dari berkegiatan. Karena yang terjadi bukannya tahsil mendapatkan, namun malah ta'til, tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Sehingga meskipun ya, dimotivasi untuk aljid, sungguh-sungguh, rajin, namun juga tetap mempertimbangkan ya, kemampuan jiwa. Fal yastamil rifqa, dalam bersikap lembut dalam masalah ini. Karena lembut adalah kaidah penting dalam semua hal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahasanya agama ini kokoh, maka masuklah ke dalamnya dengan lembut. Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Janganlah engkau membuat benci dirimu dengan ibadah kepada Allah ta'ala. Fa innal mumbatta la ardan qata wala dhahran abqa. Maka mumbat itu tidaklah tanah dia, jarak dia tempuh, tidak pula dhahran punggung, yaitu kendaraan, abqa, dia pertahankan dan dia sisakan. Hadisnya dihadkan oleh Imam Ahmad. Maka mumbat adalah orang yang naik unta, kemudian dia paksa untanya untuk terus berjalan tanpa istirahat. Akhirnya unta ini mogok. Ketika sudah mogok, sudah tidak bisa diapa-apain. Dijak pula enggak mau, dijak terus juga enggak mau. Pokoknya untanya mengatakan saya di sini saja. Akhirnya la'ar dan kota tidak ada jarak yang jarak safar yang berhasil dia tempuh, tidak pula ada kendaraan yang masih bisa dia pertahankan. Kenapa? Karena untanya sudah tidak lagi mau jadi kendaraan. Al-mumbat bidhamil mim, mimnya di dhammah wa tasdidit ta, isim fa'il dari bab infial min batta, in batta ar-rajul, artinya in qata'a ma'u dhahrihi, habis air punggungnya. Wal makna artinya sebenarnya orang yang in qata'a, yang telah terputus kekuatan punggungnya dan kendaraannya karena dia capekkan kendaraannya, wa ilamihi, dan dia buat sakit kendaraannya. La ardan qata', maka tidak ada jarak tempuh yang dia selesaikan. Ai la qata'a ardan bisair, dia tidak menempuh, dia tidak bisa menyelesaikan tanah yang atau ni tanah bisair yang ingin dia tempuh. Wa ma wasala ila matlubihi, dia tidak sampai pada apa yang dia inginkan. Waladzahwan abqa, dan tidak ada kendaraan dan punggung unta yang dia sisakan. Ai wala abqa markabahu, dia tidak mensisakan kendaraannya, bahkan dia membinasakannya. Wa tatamsilun, maka ini gambaran. Karena diri manusia, karena jiwa kita itu kendaraan yang Anda kendarai untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda capekkan karena banyaknya ya ibadah, ayyaitahu, maka Anda akan membuatnya kecapean, kemudian terputus dari perjalanan. Bahkan dia binasa karena tidak kuat. Fala buta minar rifqi, maka harus bersikap lembut, watadrid, dan bertahap. Kaila yat'afu al-markabuka, supaya tidak lemah kendaraan Anda, sehingga Anda bisa sampai kepada maksud dan tujuan. Itu makna ya, kalimat di hadis ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dirimu adalah kendaraanmu, bersikaplah lembut dengannya. Ya, maka seorang itu akan sukses dalam menuntut ilmu manakala dia punya jid wal istihad, rajin dan sungguh-sungguh. Dan rajin dan sungguh-sungguh itu hakikatnya dalam tanda kutip kejam terhadap diri sendiri. Di antara bentuknya begadang di malam hari, dia paksa untuk membaca, dia paksa dirinya untuk tidak terlalu banyak istirahat. Ya, dan supaya bisa begadang malam hari, tadi disampaikan, sedikit makanmu. Kalau kekenyangan, maka malam hari isinya ngantuk, tidur. Gak jadi bisa membaca 100 halaman, 500 halaman semalam. Kenapa? Karena kenyang, ngantuk. Nah, namun meskipun demikian, hendaknya orang itu memperhatikan jenis dirinya. Ada orang itu dikejami, dipaksa, stabil, gitu biasa-biasa saja. Namun ada yang tidak, dia menuntut refreshing. Ya, maka ada refreshing, maka ada hari libur. Ya, libur itu ya dibuat untuk menyenangkan jiwa dan hati, besok untuk belajar lagi. Namun jangan kebanyakan libur. Ya, kebanyakan libur, nanti kalau kebanyakan libur, dijak ngegas lagi enggak bisa. Ya. Maka hendaknya orang itu tahu ya dirinya, dia tipikal mana. Ada orang tipikalnya tipikal pekerja keras, tipikal jiwa-jiwa yang kuat. Dia tidak suka libur. Libur itu malah menyusahkan. Ya sudah, stabil dalam tanda kutip, ya mbak, dalam kesusahan dan kesungguhan. Lo ada jiwa yang demikian. Dia tipikal orang yang sangat mampu untuk ditekan. pasang target. Ada orang yang enggak bisa digitukan. Ya dipasang target tapi ya pelan-pelan ya. Target awal segini dulu ya, nanti baru naik, nanti naik. Nanti enggak naik ini ya agak lama, segitu dulu jangan dinaikkan dan seterusnya. Itulah sikap lembut dalam menyikapi diri yang tadi lembut dan identik dengan bertahap. Kemudian penuntut ilmu harus memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam ilmu. Karena seorang itu terbang dengan semangatnya dan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan dua sayapnya. Abu Thayyib Utsanabi mengatakan, ala qadril asmi ta'til azaimu, berbanding lurus dengan tekad dan semangat akan datang al azaim, hal-hal yang bagus. Wa ta'ti ala qadril kirami makarimu, dan akan datang berbanding lurus dengan kemuliaan hal-hal yang mulia. Ta'dumu besar dan berat di mata orang yang kerdil, sigharuha hal-hal yang kecil. Wa tasgharu dan kecil dan remeh di mata orang yang besar, al-adha'imu hal-hal yang besar. Ta'ti al-makarimu disarannya diartikan ta'til azaimu disarannya dimaknai dengan maqasid. Berbanding lurus dengan tekad, ta'til azaimu akan datang yang diinginkan. Maka siapa yang tekadnya dalam level yang tinggi, maka yang dia inginkan sesuatu yang sempurna dan sempurna. Dan tak akan datang sesuai dengan kadar orang yang mulia, al-makarimu, sesuai dengan kadar al-kiram, orang-orang yang mulia, al-makarimu, hal-hal yang mulia. Ta'zumu ay tasiru azimatan, satu hal yang besar, fi'aini sarir, sarir maknanya orang yang rendah cita-citanya. Sigaruha artinya sigarul makarimi. Sigaruha hal-hal yang mulia yang derajatnya rendah. Maka ta'dumu satu hal yang besar, satu hal yang berat di mata orang as-sarir, di mata orang yang kecil, itu terlalu berat dan besar. Sigaruha hal-hal yang mulia yang levelnya rendah. Baliknya bi'ainil azimi, orang yang punya tinggi, cita-cita yang tinggi, maka al-adha'imu hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, itu nampak di matanya satu hal yang kecil dan ringan. Sehingga azim artinya jalilul himmah, orang yang mulia cita-citanya. Sehingga sesuatu itu sulit ataukah tidak, kata penyair, itu tinggal sudut pandang orangnya. Sesuatu itu sulit, berat ataukah tidak, itu tergantung orangnya. Dia adalah as-sagir ataukah al-azim. Kalau orang itu adalah orang yang sagir, orang yang lemah cita-citanya, maka hal yang tidak begitu sulit dianggap sulit sekali. Sedangkan orang yang azim, orang yang besar cita-citanya, maka hal yang sangat sulit menurut dia itu biasa-biasa saja. Sehingga sulit dan tidak, kata penyair, itu tergantung sudut pandang siapa yang memandang. Ini cara pandang siapa. Orang yang punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, ataukah orang yang kerdil jiwanya. Kemudian ditambahkan, dan ada tambahan versi yang lain, ada tambahan, antusiaslah ala ala kulli ilmin, setiap ilmu tabluhul kamula yang engkau akan sampai mengantarkan kepada kesempurnaan. La taqif, janganlah berhenti dalam satu ilmu kasala karena malas. Fannahlu nahikun min kulli faqihatin, karena lebah itu menghisap setiap buah. Ya, iyyaka bil haqqi hada. Maka waspadalah bil haqqi hada, hal ini asam alilin wa asala, dan madu. Asam'u fihi diya'un fi diatihi. Ya, lilin ada padanya diya'un, cahaya, fi diatihi, di cahayanya. Wasyahdu, dan madu, fihi sifa'un yashfil ilala, terdapat kesembuhan yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini juga tambahnya tidak ada di sawah. Kemudian dia talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, anta farisun, engkau adalah bagaikan seorang penunggang kuda dan yang lainnya. Engkau adalah bagaikan tentara penunggang kuda dan selain dirimu adalah tentara jalan kaki. Wa ilmuka harison, dan ilmumu adalah penjagamu. Manusia akan dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan telanjang, dan engkau dengan cahaya ilmu berpakaian. Wa yudak, dan diletakkan likuli syai'in, bagi segala sesuatu, mimbarun mimbar, dan orang yang berilmu akan duduk di bawah ars. Ya talibal ilmi, ya penuntut ilmu, ilzam al-wara'a, hendaklah engkau senantiasa wara', yaitu hati-hati dari hal yang haram, tinggalkanlah tidur dan tinggalkanlah kenyang. Wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah di malam hari dan di siang hari, karena mendapatkan ilmu itu dengan sungguh-sungguh dan mengulang-ulang. Dan segala sesuatu itu punya penyakit. Penyakit ilmu adalah tidak mau susah payah dan tidak mau mengulang-ulang. Kesimpulannya, warok sufitah silil asya, inti untuk mendapatkan berbagai macam hal itu dua: al-jiddu, rajin dan sungguh-sungguh, kemudian al-himmatu, semangat yang tinggi dan cita-cita yang tinggi. Maka siapa yang cita-citanya menghafal semua buku karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, waqtarana bidzalika, dan bergandengan dengan cita-cita yang luar biasa tadi, al-jiddu kesungguhan, wal muadzafah, dan terus menerus, maka kemungkinan besar minimal dia hafal mayoritas buku atau setengahnya. Adapun jika seorang itu punya himmah, cita-cita yang tinggi, namun dia tidak punya kesungguhan, atau dia punya kesungguhan namun tidak punya cita-cita yang tinggi, la yasullu ilmu illa qalil, dia tidaklah dapat ilmu kecuali sedikit. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustadz Radhiuddin An-Naisaburi di kitabnya Makarimul Akhlaq, sesungguhnya Dzulqarnain tatkala ingin safar untuk menguasai daerah timur dan barat, dia minta saran kepada para orang-orang yang bijak. Dia bertanya, bagaimanakah jika aku berjalan sampai kadar kadar ini minal mulki, dari kerajaan, karena dunia itu sedikit dan fana, dan kerajaan dunia adalah hal yang remeh. Falai sahada min ulul himmah, dan ini bukanlah cita-cita yang tinggi. Lantas ahli bijak mengatakan, safarlah wahai sang raja supaya anda mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Dan Dzulqarnain mengatakan, hada hasanun, wah ini bagus ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha ta'ala yuhibbul ma'alil umuri. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hal-hal yang wah. Allah suka dengan hal-hal yang wah, hal-hal yang bagus. Wa yakrahu safsafaha, dan tidak suka dengan hal-hal yang rendah. Disebutkan oleh Suyuti dalam Jami' Sharih dari Anas, dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Dan Munawi menukil bahasanya Ibnu Hibban, menilai sanadnya hasan. Demikian juga ini dinilai kuat oleh Al-Albani. Maka Allah menyukai hal-hal yang tinggi, yang luhur, yang wah. Wah dalam berbagai hal. Saya mau kemudian ingin sholat yang sempurna, tidak hanya yang fardu saja, namun rawatib yang 12 ditambah tahajudnya. Saya puasanya tidak hanya cukup dengan Ramadan saja, namun ini. Itu hal yang tinggi, hal yang mulia, hal yang wah. Saya ingin hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Saya ingin begini. Allah suka hal ini. Dan Allah tidak suka mental rendahan. Jadi saya sholatnya 5 waktu saja. Yang penting 5 waktu kan sudah lumayan. Ya kalau puasa ya Ramadan sajalah. Tidak perlu yang sunnah-sunnah. Kalau kemudian ngapal Quran cukup Ad-Duha sampai An-Nas sajalah. Tidak usah banyak-banyak. Nah, itu sudah keren kok di kampung. Itu dah keren kok di kampung gitu. Saya rajin baca buku, tapi buku terjemah sajalah, enggak urus yang Arab gundul. Ya. Itu sudah pintar banget kok. Itu cita-cita yang rendah. Menyukai yang rendah. Kemudian wakil ada penyair, dan dikatakan oleh penyair, janganlah tergesa-gesa bi amrika dalam perkaramu, wastadimhu, namun langgenglah, kontinulah, jangan tergesa-gesa namun kontinulah, famasola asoka kal mustadimi. Di catatan kaki ada penjelasannya, salat al-asa binar artinya melembutkan tongkat dengan api, waqawam ta kemudian meluruskannya. Sehingga makna bait bahasanya, sebaik-baik sarana untuk meluruskan yang bengkok dan memperbaiki yang rusak adalah al-istidamah, adalah kontinu, istimrar terus menerus, muadzafah terus menerus. Maka tidaklah berhasil meluskan tongkat kal mustadim, seperti orang yang terus menerus berusaha untuk meluskan tongkat. Qil qala Abu Hanifah li Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada Al-Imam Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf, ulama besar. Qadhi beliau. Bahkan orang yang pertama mendapatkan gelar Qadhi Qudat itu Al-Imam Abu Yusuf. Kata gurunya, kunta bali dan dulu kamu bodoh. Akhojatka al-muadhofatu, yang mengeluarkanmu dan membebaskanmu dari kebodohan adalah karena kontinu. Aslinya kamu ini orang bodoh, Abu Yusuf. Kata gurunya, yang menyebabkan kau jadi pintar, ulama besar, namanya bersanding dengan para imam, itu karena al-muadhofa. Wa iyyaka wal kasla, waspadailah malas, karena dia adalah su'mun, bencana, wa afatun azimatun, dan penyakit yang sangat berbahaya. Syekh Al-Imam Abu Nasr As-Sufari Al-Ansari mengatakan dalam syairnya, ya nafsi, wahai jiwa, janganlah engkau menunda-nunda beramal. Fil birri wal adli wal ihsani, dalam kebaikan, keadilan dan berbuat baik, dan al-ihsan fil mahali. Mahalin dengan menunda-nunda. Fakulu di amalin fil khairi, maka setiap orang yang memiliki amal fil khairi dalam kebaikan, muhtabitun bangga dan senang, fafi balain wa syu'min kuludu kasalin, dan dalam bala dan bencana semua orang yang malas. Orang yang malas itu dalam bencana dan bala. Latukhi dari kata-kata ikha artinya membuat sesuatu lembek, namun yang dimaksudkan larangan untuk malas dalam melakukan amal saleh. Albir wal adil wal ihsani fil mahalin hayli halakaunika, dalam keadaan dirimu dalam berbuat baik dan adil dan berbuat baik, fi mahlin, mimnya di fathah, haknya di sukun, atau diberi harokat. Mahlin artinya arifku wasakinah, dalam keadaan lembut dan tenang. Ya, artinya latuhi, jangan menunda-nunda, karena dalam keadaan lembut dan tenang. Jangan menunda. Ai halu kaunika fi sakinatin wa rifqin, di anna rifqa aslun azimun fi jamil asya'i kama sabaqa. Tapi mahlin dalam arti, atau mahlin diartikan dalam keadaan lembut dan tenang. Maka jangan tunda-tunda, lakukanlah kebaikan dan keadilan dan berbuat baik di mahalin dalam keadaan tenang dan lembut. Fakulu di amalin fil ghairi murtabitun, murtabitun diambil kata-kata hirtah artinya mengangankan, semisal keadaan orang lain, tanpa menginginkan hilangnya. Sehingga wal makna kullu dzi amalin, semua orang yang beramal itu ghibtah dan mengangan keadaannya dalam amal kebaikan, yakni artinya yatamanna kullu syakhsin, setiap orang mengangan-angankan agar keadaan dirinya sebagaimana keadaan orang tersebut. Fakulu di amalin, maka semua orang yang beramal dalam kebaikan kemudian merasa ghibtah dengan dirinya. Qala musannif rahimallahu taala, waqad ittafaqa li fi hadzal makna, dan bertepatan bagiku tentang hal ini, aku punya syair. Maka ini syair dari penulis, dari Zarnuji. Da'i nafsu takasula wa tawani, tinggalkanlah wahai jiwaku malas dan nanti-nanti. Wa ila, jika tidak, tetaplah engkau fidha al-hawani, dalam kehinaan. Falam ara lil kusala, maka aku tidaklah melihat orang-orang yang malas. Tidaklah aku melihat al-hadza, mendapatkan keberuntungan. Tahdha atau tahdhi, mendapatkan selain penyesalan. Wa hirmanil amani, dan tidak mendapatkan cita-cita. Wakil dan dikatakan kan min hayain, betapa banyak rasa malu. Wakam ajizin, betapa banyak tidak mampu. Dan penyesalan jamin yang banyak. Tawallada terlahir lil insani pada seseorang min kasali, karena malas. Iyaka an kaslin, kaslin fil bahsi. Waspadailah, janganlah malas untuk membahas, untuk mengkaji ansubahin, hal-hal yang tidak jelas. Maqad alimta, yang telah engkau ketahui. Wa maqad syakka, dan apa yang engkau ragukan. Min kasali, karena malas. Waqad qil, ada yang menyampaikan, seorang itu mendapatkan rasa malas karena sedikitnya merenung keutamaan ilmu dan fadilah ilmu. Oleh karena itu sepatutnya seorang pelajar mencapaikan dirinya, ya, hendaklah dia mencapaikan dirinya untuk belajar sungguh-sungguh dan terus-menerus. Hendaklah dia merenungkan keutamaan-keutamaan ilmu. Di antaranya ilmu itu abadi, selama abadinya yang diketahui, sedangkan harta itu fana. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radina qismatal jabari fina lana ilmun walil a'da'i malu. Kami rela dengan pembagian Allah al-Jabbar untuk kami, untuk kami ilmu, dan untuk musuh-musuh kami malu, harta. Wa innal mala yafna an qaribin, harta itu fana dan hancur, an qaribin segera. Wa innal ilma yabqa la yuzalu, sedangkan ilmu itu awet, tidak hilang. Wa ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat akan terwujud dengan ilmu manfaat, husnul dzikri, kenangan yang baik di masyarakat. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan itu tetap awet setelah wafatnya. Fa'inau hayatun baqiyatun abadiyatun, maka dia adalah kehidupan yang abadi dan abadi. Wa ansada, dan membacakan syair Syekh Al-Imam Al-Ajalu Zahiruddin Muftil A'immah Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan sebutan Al-Marghinani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dia mengatakan, orang-orang yang bodoh mauta al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang yang bodoh itu orang-orang yang dah mati sebelum mati, sedangkan orang yang berilmu meskipun mati mereka hidup. Syekhul Islam Burhanuddin membacakan syair kepada kami, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al kuburi kuburu. Gara-gara kebodohan, sebelum mati sudah ada kematian bagi orang yang bodoh. Maka raga mereka sebelum kuburan telah jadi kuburan. Wa na imra'an la yahya bil ilmi maitun. Wa in imra'an lam yahya bi ilmi maitun. Dan sebenarnya seorang itu tidaklah hidup dengan ilmu, maitun, orang yang sudah mati. Dan sehingga seorang yang tidak hidup karena ilmu, cuma yang enak. Wa inna ra'an lam yahya bil ilmi mayitun. Dan seorang yang tidak hidup dengan ilmu maka dia mayit. Falaisa lahu hinan nusuri nusyuru. Dan tidak ada baginya ketika bangkit dari kubur, bangkit nusuru bangkit. Waqid, ada yang mengatakan dul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi. Pemilik ilmu adalah orang yang hidup, orang yang kekal setelah matinya. wa awsalu tahta turabi ramimu, dan tulang-tulangnya di bawah tanah ramimun, hancur. Wadul jahli maitun wa wayamsi ala thara, sedangkan orang yang bodoh itu mati meskipun berjalan di atas tanah. Yudhanu minal ahya'i wa yudhanu minal ahya'i wa wa'adimu, disangka termasuk orang yang hidup padahal dia tidak hidup. Waqil hayatul qalbi ilmun fartanimhu, hidupnya hati itu adalah ilmu, maka manfaatkanlah ilmu. Dan matinya hati dengan kebodohan, maka jauhilah kebodohan. Waqil al-ilmu tajun lil fata, ilmu itu adalah mahkota bagi seseorang. Wal aqlu, dan akal itu adalah kalung min zahab, dari emas. Al ilmu, ilmu adalah cahaya yultadha, yang menyala. Wal jahlu, dan kebodohan. Dan jahlu adalah, dan kebodohan adalah narun api, taltahab, yang berkobar-kobar. Dan Syekhul Islam Burhanuddin membacakan syair kepadaku. If tulisannya di catatan kaki boleh jadi zu. Zul ilmi a'la rutbatan fil maratibi, pemilik ilmu itu sangat tinggi derajatnya dalam levelnya. Wa man dunahu, wa min dunihi, dan tanpa ilmu. Wa man dunahu, dan orang yang dunahu tanpa ilmu. Azzul ula fil mawakibi, tadi sebelum ada ausal, tadi ausal ada sarahnya. Maknanya adalah kuli azmin, semua tulang yang tidak dipatahkan dan tidak bercampur dengan lainnya. Nah, ini ada id al ilmu a'la rutbatan fil maratibi. Ingatlah ketika ilmu adalah derajat yang paling tinggi di antara berbagai macam derajat. Wa min dunihi aizul ula fil mawakibi. Mawakib jamak dari mawqaf, artinya rombongan, ukbanan berkendaraan atau jalan kaki. Kainun itu ada min duni aizul ilmi. Ay kainun min duni aizul ilmi, ada tanpa kemuliaan ilmu. Aizul ulu alhasilu, kemuliaan yang didapatkan dalam rombongan yang banyak. Karena kemuliaan, karena rombongan yang banyak itu akan hilang, sedangkan kemuliaan ilmu itu akan tetap ada selama adanya ilmu. Maka ingatlah ketika ilmu adalah a'la utbatan, derajat yang paling tinggi, fil maratibi, dari berbagai macam derajat. Wa min dunihi, tanpa ilmu, ada izul ula, ada kemuliaan yang tinggi, fil mawakibi, ketika banyak rombongan dan temannya. Karena kemuliaan, rombongannya banyak, temannya banyak, namun dia adalah kemuliaan yang tidak awet. Fadul ilmi, maka orang yang berilmu, ya beqa izuhu, akan awet kemuliaannya, mutadu'afan, berlipat-lipat. Sedangkan orang yang bodoh setelah mati, di bawah tayaribi. tayarib jamak dari tayrab bimakna turab, artinya tanah. Fahaihata, maka mustahil layar jumadahu manirtaqa, ya, tidaklah berharap sejauhnya atau saya bacakan syarahnya. Fahaihata layar jumadahu ay ghoyatu izul ilmi, ya, mudahu itu ghoyah maknanya, hunya kembali ke ilmu. Maka mustahil layar itu tidaklah berharap mudahu puncak kemuliaan ilmu. Siapa itu? Man irtaqa, orang yang naik. Ruqi waliul mulki, naiknya pemilik kerajaan. Walil kataibi, kataib itu pasukan perang atau rombongan pasukan, orang yang waliul kataibi mengurusi atau memimpin pasukan perang, atau maknanya yakni hayata mustahil layar itu tidak akan berharap puncak dari kemuliaan ilmu. Man wasola, siapa saja yang telah sampai pada kemuliaan pemilik kerajaan. Kataib jamak dari katibah, maknanya al-askar, pasukan. Walil kataib, ya, tentu karena dia seorang raja, maka dialah yang ngurusi pasukan. Sa'umli alaikum, akan kudiktikan kepada kalian ba'da ma fihi, sebagian isinya, yaitu sebagian dari isi kemuliaan ilmu. Fasma'u, dengarkanlah. Fabi, maka denganku hasrun, dibatasi. Andikri kulil manakibi, menyebutkan semua kelebihan. Hasr artinya baikon, sempit. Fasma'i andikir kulil manakibi, maka tidak akan menyebutkan semua kelebihan ilmu. Maka fabi, maka pada diriku hasun, kita batasi untuk tidak menyebutkan semua kelebihan ilmu. Buan nuru kulun nuri, ilmu adalah cahaya, betul-betul cahaya, memberikan petunjuk pada orang yang buta. Wadul jali, dan orang yang bodoh. Marad dahri, sepanjang masa. Bainal ghoyahibi, ghoyahibi jamak dari ghoyhab, artinya adzulmatus syadidah, ya, gelap yang pekat. Wa adzirwatu syama'u, ilmu adalah puncak asyama', asyama' bifatishin al-murtafa, sesuatu yang tinggi. Wal makna al-jabal, di puncak gunung. Ilmu adalah adzirwatus sama, adalah puncak gunung. Tahmi, melindungi. Manil ja'a, manil taja ilaiha, melindungi siapa saja yang berlindung kepadanya. Wa yamshi aminan finnawa'ibi, dan berjalan dengan aman di berbagai macam musibah. Nawaib, ayo syada'id, kesusahan. Bi yuntaja, dengan ilmu maka yuntaja diselamatkan, dan manusia dalam kelalaian mereka. Bihi dengan ilmu, yurtaja diharapkan. Waruhu bainat taraibi, dan roh itu masih diantara tulang-tulang, tulang dada. Maksudnya belum lahir. Yeah. Bihi dengan ilmu yurtaja, artinya dengan ilmu diharapkan rasa aman dari azab neraka. Waruhu dan roh baina taraib. Taraib idhamu sadri, tulang dada. Walhal, maksudnya bahasanya roh di antara tulang dada, yaitu dalam keadaan sakaratul maut dari badan. Oh, maksudnya sakaratul maut. Bihi yashfa'u al-insanu, dengan ilmu seorang itu memberikan syafaat man roha asiya, orang yang pergi berbuat maksiat. Dia pergi ila darkin niran, ke lapisan neraka, syaril awaqibi, sejelek-jelek akibat. Dengan sebab ilmu, maka orang yang berilmu bisa ngasih syafaat orang yang berada dalam lapis neraka karena maksiatnya. Faman romahu, siapa yang menginginkan ilmu, romal maratiba, dia menginginkan derajat seluruhnya. Faman hazahu, siapa yang mendapatkan ilmu, qad haza kulal matalibi, dia mendapatkan semua apa yang diinginkan. Huwa al-mansibul kulli ya sahibal hijah. Hijah artinya akal. Huwa ilmu adalah mansib, adalah jabatan al-kulli. So, kalau di sarahnya al-mansib al-ali, jabatan yang tinggi, atau al-kulli, jabatan seluruhnya. Jabatan seluruhnya itu pada ilmu. Wahai orang yang berakal, jika engkau mendapatkan ilmu, hawin maka enteng bagimu, bifautil manasibi, tidak mendapatkan jabatan-jabatan duniawi. Fa'in fataka dunya, jika engkau tidak dapat dunia, watibu na'imiha, dan kenikmatan dunia, fa'gomit, maka perjamkalah mata, fa'inna ilma khairul mawahibi. Karena dengan engkau mendapatkan ilmu, engkau telah mendapatkan sebaik-baik pemberian. Wa unjitu liba'dihim, aku dibacakan syair liba'dihim karya seorang penyair. Idza ma'taza dzu ilmin bi ilmin, maka jika merasa bangga orang yang punya ilmu dengan ilmu, maka ilmu fikih adalah yang paling layak untuk dibanggakan. Kamin tibin, betapa banyak parfum yafuhu, yang semerbak, laka miskin, namun tidak seperti kasturi. Wakam tairin yatiru, dan betapa banyak burung terbang yang terbang, laka bazin, namun tidak sebagaimana elang. Maka ilmu fikih itu seperti kasturi di antara parfum, dan ilmu fikih itu sebagaimana burung elang di antara burung-burung. Kemudian wa unsitu aidan li ba'dihim al-fiqhu anfasu shay'in anta dakhiruhu. Fikih adalah sesuatu yang paling berharga yang engkau simpan. Man yadrus al-fiqha lam tadrus mafakhiruhu. Siapa yang belajar fikih tidak akan hilang kebanggaannya. Fastahid li nafsika ma asbahta tajahaluhu. Maka bersungguh-sungguhlah, paksalah dirimu terhadap untuk mendapatkan sesuatu yang engkau tidak atau belum mengetahuinya. Fa awwalu ilmin iqbalun wa akhiruhu. Maka awal ilmu dan akhir ilmu adalah iqbal, adalah kepedulian dan kesungguhan. Wa kafa biladzati ilmi, dan cukuplah dengan kelezatan ilmu dan fikih dan pemahaman sebagai faktor pendorong dan pendorong untuk belajar lil aqil, bagi orang yang berakal. Ya, demikian yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah akan kita lanjutkan di esok pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.